pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Minggu 27 Agustus 2017, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. 6 luka-luka akibat bentrokan warga Bungkai dan Paloh Awe. Irwan diharap semua pihak ikut sukseskan perhelatan Sel Sabang. Janda kritis ditusuk mantan suami karena menolak ajakan rujuk. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Cities 94,4 FM, Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun, puluhan warga desa Bungkai bentrok dengan puluhan warga desa Paloh, kecamatan Muara Batu, Aceh Utara di areal sawah yang masih bersengketa kawasan dusun Cot Jabit, desa Paloh Awi pada Sabtu pagi sekitar pukul 09.10 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, 6 orang mengalami luka-luka sehingga harus mendapat perawatan medis. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Informasi diperoleh, bentrokan berawal saat Anwar bersama anaknya Faisal Fahmi mengaliri air ke sawahnya yang sudah berumur sekitar 2 bulan. Tiba-tiba datang puluhan warga dengan menggunakan sepeda motor dan becak dan membawa alat semprot. Mereka langsung menyemprot racun pembasmi rumput ke padi Anwar sehingga Anwar berusaha mencegahnya. Saat itulah puluhan warga langsung mengeroyok Anwar dan Faisal hingga keduanya mengalami luka serius di bagian wajah dan kepalanya. Tidak lama kemudian puluhan warga Paloh Awe yang sedang berkumpul di tempat pesta perkawinan di desa tersebut langsung ke lokasi untuk melerai, sehingga kembali terjadi bentrokan sesama warga. Saat situasi semakin panas, belasan personel polisi tiba di lokasi dan langsung melepaskan tembakan ke udara untuk menghentikan aksi bentrok. 6 orang mengalami luka-luka akibat bentrokan, sehingga harus mendapatkan perawatan. Polisi mengamankan sejumlah senjata tajam dan kayu dari dua kubu. Polisi juga telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Darlun, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf berharap kepada semua pihak untuk ikut menyukseskan perhelatan Sel Sabang yang akan digelar di Sabang 28 hingga 5 Desember 2017 mendatang. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Menurut Irwandi, dirinya sudah merencanakan Juli 2018 akan digelar maraton bertaraf internasional di Sabang. Keindahan alam Sabang harus dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal itu disampaikan Irwandi Yusuf saat memimpin rapat koordinasi persiapan Sel Sabang di Aula Lantai 1 Kantor Wali Kota Sabang Sabtu kemarin. Irwandi mengatakan Sel Sabang 2017 merupakan event nasional, karena itu kepada panitia lokal untuk memaparkan kesiapan-kesiapan maupun kendala yang menjadi tupoksi panitia pada kegiatan itu. Kepada wali kota dan wakil wali kota terpilih diminta memberikan perhatian serius menyangkut dengan fasilitas umum di mana Sabang boleh dikatakan double government. Sementara itu, Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Sabang Dr. Randes Kamarudin menyampaikan panitia yang telah terbentuk dengan SK Wali Kota Sabang terus berupaya membenah kendala di lapangan termasuk kesiapan sarana dan prasarananya seperti transportasi, air bersih, listrik, dan kebersihan lokasi akses Sel Sabang. Darlun Katijah, 45 tahun, janda asal desa Matang Panjang, kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara, kritis ditusuk dengan sebilah pisau oleh mantan suaminya, Sopian, pada Sabtu dini hari, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat karena menolak ajakan untuk rujuk. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kapolsek Baktia Barat Ibtu Musa menyebutkan pelaku pada malam itu datang ke rumah mantan istrinya yang sudah tinggal di rumahnya sendiri. Sopian dan Khatijah sudah berpisah sekitar setahun yang lalu. Kedatangan Sopian untuk mengajak rujuk kembali Khatijah. Sopian juga mengajak korban untuk pindah dari rumah yang ditempati sekarang ke rumah lain setelah rujuk. Namun, ajakan tersebut ditolak Khatijah dengan berbagai alasan, sehingga keduanya terlibat adu mulut. Sopian kemudian langsung menusuk istrinya itu dengan sebilah pisau pada bagian perut, sehingga korban mengalami luka serius. Setelah menikam korban, pelaku langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumah korban. Korban sempat berteriak minta tolong sehingga anak korban terbangun dan menemukan ibunya dalam kondisi dipenuhi darah pada bagian perutnya. Anaknya kemudian bersama warga membawa korban ke puskesmas. Selanjutnya korban dirujuk ke RSUD Cutmutia Aceh Utara. Polisi yang tiba di lokasi hanya mengamankan pisau, sementara pelaku yang melarikan diri masih diburu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Vice President PT Pertamina Agus Mashud S. Ansargari bersama Bupati Pidijaya H. Ayub Abbas Sabtu pagi secara resmi memulai pembangunan kembali Masjid Baitul Mutakin, Gampung Kayajato, Kemukiman Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya. Dari Pidijaya, Idris Ismail melaporkan. Pembangunan masjid tersebut menghabiskan dana Rp6.324.000.000 yang bersumber dari dana program CSR Pertamina sebagai bentuk kepedulian pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Pidijaya 7 Desember 2016 lalu. Pembangunan kembali ini dilakukan pada bangunan utama masjid serta fasilitas pintu gerbang, taman, lingkungan masjid, ruang sekretariat masjid, tempat wudhu, MCK, dan lokasi parkir. Pembangunan masjid ini ditandai dengan hajatan peletakan batu pertama dengan ditepung tawari oleh ulama karismatik Tengku Haji Abdullah Ibrahim atau Abu Tanjung Bungong di area tanah seluas 2.352 meter persegi milik Masjid Baitul Mutakin. Menurut Agus Mashud, pembangunan masjid ini merupakan tanggung jawab bersama. PT Pertamina berupaya mendukung pembangunan kembali masjid ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Sudarlun tim unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polres Biren menggeledah sejumlah titik untuk mencari dokumen bukti pendukung dalam kasus pengadaan lahan SMP Negeri 2 Pandrah yang ditenggarai bermasalah dan terindikasi korupsi. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Setelah pada Kamis lalu ruang Sekretaris Dewan DPRK Biren digeledah selama 5 jam, Jumat kemarin giliran ruang Sekretaris Daerah yang digeledah polisi. Tim unit tipikor tersebut menggeledah ruang sekda di lantai 2 dan ruang bagian pemerintah umum Sedaka Biren di lantai 3 kantor pusat pemerintahan Kabupaten Biren, kawasan Codgapu. Awalnya tim tersebut mendatangi ruang sekda Biren Insinyur Zulkifli SP untuk berkoordinasi terkait penggeledahan sejumlah ruangan di kantor pusat pemerintahan setempat. Penggeledahan tersebut berlangsung tertutup dan disaksikan langsung oleh sekda dan kepala bagian pemerintahan umum Sedaka Biren, Mawardi SSTP MSI dan sejumlah stafnya. Sebagaimana diketahui pada tahun 2013 lalu, pembayaran pembebasan lahan SMP Negeri 2 Pandrah dianggarkan melalui pos anggaran Sekretariat Daerah. Karena diduga terjadi korupsi, tim unit tipikor melakukan penggeledahan ke sejumlah ruangan dan bagian di kantor Bupati Biren serta di kantor Sekretariat DPRK Biren. Sudarlun Iksan, 35 tahun, warga desa Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Loksmawe, Sabtu pagi pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, menemukan bom jenis granat tangan yang tersangkut di jala saat ia menjala ikan di bawah jembatan Cunda. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kapolres Loksmawe, AKBP Henry Budiman, Iksan sempat membawa pulang benda berbahaya tersebut ke rumahnya. Beberapa jam kemudian Ihsan mendatangi Polsek Banda Sakti untuk memberitahukan terkait penemuan benda yang dicurigai granat tersebut. Polisi selanjutnya meneruskan informasi tersebut ke tim penjinak bom Detasemen B Satuan Brimopolda Aceh, Markas Jelikat Loksmawe. Dua jam kemudian tim J-Bom yang dipimpin Aibtu Asep Mulyadi SH langsung mendatangi lokasi kejadian untuk memastikan benda yang dicurigai granat tersebut. Petugas kemudian langsung mengamankan granat jenis nanas tersebut ke markas di Jelikan. Info Haji 2017. Sudarlun, dua jamaah calon haji Aceh, masing-masing kloter 4 dan 10 dilaporkan meninggal dunia dan dimakamkan di Tanah Suci. Dari Banda Aceh, Maulatul Husna melaporkan. Koordinator Keprotokolan dan Humas Panitia Pembantu Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh, Haji Rusli mengatakan, JCH kloter 4 yang meninggal bernama Nurhayati binti M. Idris, 41 tahun, dengan nomor seat 201 asal Banda Aceh. Almarhumah meninggal akibat sakit diabetes dan hipertensi. Almarhumah meninggal di Rumah Sakit King Faisal Mekah pada Sabtu 26 Agustus pukul 4.35 WAS dan dimakamkan di Syar'i Mekah. Sehari sebelumnya Jumat 25 Agustus, JCH Kloter 10 asal PD bernama Muslimah binti Haji Ismail Yusuf, 58 tahun, dengan nomor manifest 207, meninggal dunia ketika masih berada dalam pesawat, tepatnya 1 jam sebelum landing di Bandara Udara King Abdul Aziz Jeddah. Saat ini pengurusan jenazah lagi dalam proses dan rencananya akan dimakamkan di Jeddah. Rusli menjelaskan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dr. Maya Sofia, almarhumah berencana ingin ke toilet setelah berusaha bangun dari kursinya yang bersangkutan terduduk kembali dengan kondisi lemas. Setelah dilakukan pengecekan oleh tim medis, langsung dilakukan penanganan cepat dengan memberikan obat dan juga memasang oksigen. Namun kondisi pasien terus memburuk hingga meninggal dunia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 27 Agustus 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambiafm.com. Follow juga Twitter @serambiafm. Sederalun, wassalam.